إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم فإنشاءالله pada pertemuan malam ini kita akan membaca fatwa tentang akidah yang tertulis dalam kitab ini sebagai fatwa yang ke-113. As-su'al, pertanyaannya, ma hukmu qauli fulan syahidun? Seorang penanya mengatakan, apa hukumnya mengatakan fulanun syahid? Fulan telah mati syahid. Bagaimana hukumnya seseorang mengatakan fulanun syahid? Fulan telah mati syahid. Baik. Dan sebelumnya perlu kita ketahui bahwa permasalahan ini merupakan salah satu masail, salah satu permasalahan yang cukup penting. Kenapa? Karena terkait dengan permasalahan akidah, terutama ketika akhir-akhir ini semakin marak aksi pengeboman yang dilakukan oleh para teroris, orang-orang yang berpemahaman khawarij, terutama di negeri kita. Sudah sekian banyak para pelaku tersebut membuat kaum muslimin merasa resah dan gelisah. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang menjadi korban aksi pengeboman mereka. Dan ini menjadi sebuah polemik ketika ternyata orang yang melakukan pengeboman tersebut, dia juga mengatasnamakan sebagai seorang muslim. Bahkan dia juga mengklaim bahwa aksinya tersebut merupakan sebuah jihad. Meskipun apa yang dia lakukan, kalau kita lihat secara zahir, secara lahiriah, merupakan sebuah tindakan bunuh diri. Karena pelakunya ketika melakukan aksi tersebut, ada di antara mereka yang sengaja meletakkan bom di bajunya, kemudian masuk ke sebuah keramaian atau halayak ramai, kemudian dia meledakkan dirinya, bom bunuh diri. Sebagaimana kita kenal selama ini, istilah bom bunuh diri diklaim oleh mereka sebagai sebuah jihad fisabilillah. Nah, kemudian dari sini muncul pro dan kontra di antara kaum muslimin. Ada di antara mereka yang memvonis bahwa pelakunya telah mati syahid. Fulan telah mati syahid. Meskipun dia berjihad dengan cara seperti itu, meledakkan dirinya dengan bom. Dan tidak sedikit kaum muslimin yang memberikan vonis seperti itu. Mereka yang tidak tahu ilmunya terkecoh dengan pernyataan tersebut. Akhirnya mereka ikut-ikutan memvonis bahwa pelakunya telah mati syahid. Nah, bagaimana pandangan agama Islam tentang vonis seperti itu? Kita akan lihat bagaimana jawaban Asy-Syaikh rahimahullahu taala terkait dengan permasalahan ini. Beliau mengatakan al-jawab, maka jawabannya al-jawabu ala dhalik anna syahadata li ahadin bi annahu syahidun. Kata beliau bahwasanya persaksian terhadap seseorang bi annahu syahid, bahwa dia telah mati syahid, takunu ala wajhain, ini bisa ditinjau dari dua sisi. Kata beliau, vonis seperti itu atau persaksian seperti itu bisa ditinjau dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau, an tuqayyada biwasfin. Yang pertama, sebuah persaksian yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Antuqayyad, dikaitkan, diikat. Biwasfin, dengan sifat tertentu. Nah, bagaimana contohnya? Mithlu an yuqal kullu man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Misalnya sebuah ungkapan yang mengatakan siapa saja yang terbunuh di jalan Allah fahuwa syahid, maka dia telah mati syahid. Kalau kita perhatikan ungkapan seperti ini, maka kita jumpai bahwa vonis syahid tersebut dikaitkan dengan sifat tertentu, dengan kriteria tertentu. Tidak langsung kemudian menyebutkan personnya atau individunya atau orangnya. Beda dengan seorang yang mengatakan Khalid syahid misalnya. Khalid telah mati syahid. Tidak ada sifat tertentu, tidak ada kriteria tertentu, langsung ditunjuk orangnya, disebutkan individunya. Khalid telah mati syahid, Z telah mati syahid. Tidak ada sifat tertentu atau kriteria tertentu, langsung ditakyin. Berbeda dengan seorang yang mengatakan siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, berarti dia telah mati syahid. Nah, sifatnya di sini, kriterianya di sini adalah siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, fi sabilillah. Nah, ini takyidnya atau sifatnya, fi sabilillah. Apakah dalam sebuah pertempuran, ketika berdakwah, ketika thalabul ilm dan seterusnya, fi sabilillah. Ini sifatnya. Contoh yang lain, wa man kutila duna malihi fa huwa syahid. Seorang mengatakan siapa saja yang terbunuh, man kutil, duna malihi, dalam rangka mempertahankan hartanya, fahuwa syahid, maka dia telah syahid. Ini juga dikaitkan dengan sifat tertentu. Siapa saja yang mati atau terbunuh karena mempertahankan hartanya, ketika akan dirampok atau dirampas misalnya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang zalim, kemudian dia berusaha untuk mempertahankan hartanya, akhirnya terjadi perkelahian antara kedua belah pihak, kemudian dia mati, maka berarti orang tersebut telah mati syahid. Sifatnya di sini adalah apa? Dalam rangka untuk mempertahankan hartanya, siapapun dia, apapun profesinya, seorang dai, seorang pedagang, seorang pegawai, kalau dia mati dengan kriteria seperti ini, maka dia telah syahid. sifatnya di sini apa? Duna malihi, dalam rangka untuk mempertahankan hartanya. Wa man mata bitta'un fa huwa syahid. Contoh yang lain, dan siapa saja yang meninggal karena penyakit ta'un fa huwa syahid, maka dia telah syahid. Ta'un artinya wabah, wabah penyakit yang sangat ganas atau sangat mematikan, sehingga bisa memakan sekian banyak kurban. Biasanya berupa penyakit yang menular, disebut dengan penyakit ta'un. Ini menurut penafsiran sebagian ulama. Sehingga kurban yang ditimbulkan sangat banyak sekali, mungkin puluhan orang atau bahkan ratusan orang. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi Alaihissalam dan juga generasi ulama tabi'in dan yang setelahnya. Sama-sama disebutkan dalam sebuah riwayat, anak-anaknya Abu Bakrah, kalau tidak salah Abu Bakrah, sampai meninggal semuanya, yang jumlahnya 40 kalau tidak salah, 40 orang. Atau putra beliau, saya agak lupa. Ala kulli hal, sampai memakan korban yang sangat banyak, puluhan orang. Nah, penyakit ta'un. Nah, barang siapa meninggal karena terjangkiti penyakit tersebut, maka dia telah syahid. Nah, bagaimana hukumnya? Ungkapan-ungkapan seperti ini, fahadza jaizun, maka yang demikian ini diperbolehkan. Kama ja'at bihin nusus, sebagaimana telah datang nas-nas yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nabi SAW telah menjelaskannya dalam berbagai hadis. Siapa saja yang meninggal karena membila hartanya, karena tertimpa penyakit ta'un, karena tenggelam, karena tertimpa benda yang berat, dan yang lainnya. Nabi SAW telah menjelaskan hal tersebut dalam hadis-hadisnya. Li'annaka tashhadu bima akhbaru bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diperbolehkan? Kata beliau, karena sesungguhnya engkau sedang mempersaksikan berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini alasannya. Tiada lain, kita sebagai penyambung lidah, sekedar menyampaikan berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'ani bi qawlina jaiz annahu ghairu mamnu', kata beliau, yang kami maksud dengan boleh, boleh dalam permasalahan ini, annahu ghairu mamnu', yaitu perbuatan tersebut tidak terlarang, sesuatu yang tidak terlarang. Wa in kanat asyhadatu bidzalik wajibatan, meskipun sebenarnya mempersaksikan hal itu merupakan sebuah kewajiban. Tasdiqan li khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam rangka membenarkan berita-berita yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan maksudnya jaiz di sini mubah, bukan. Tapi dalam arti sesuatu yang tidak terlarang. Boleh seorang muslim mengucapkan kata-kata tersebut. Barang siapa, barang siapa, barang siapa, berarti dia syahid. Selama ada tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari hadis yang sahih, maka diperbolehkan. Tidak dilarang. Adapun membenarkan berita yang beliau bawa merupakan sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Harus yakin seorang muslim dengan semua berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini jenis yang pertama. Kita berpindah kepada jenis yang kedua, atsani antu qayyada syahadatu bi syakhsun muayyan. Kata beliau, sebuah persaksian yang dikaitkan dengan individu tertentu, bi syakhsin muayyan, dikaitkan dengan individu tertentu, orang tertentu, person tertentu. Mithlu an yaqula li syakhsin bi 'ainihi innahu syahid. Misalnya seseorang mengatakan li syakhsin muayyan, kepada individu tertentu atau orang tertentu, innahu syahid, bahwa dia telah syahid. Seperti yang kita sampaikan tadi di awal pembahasan, fulan syahid, Zaid syahid, Khalid syahid. Langsung disebutkan individunya, namanya langsung ditakyin. Fahadha la yajuz. Bagaimana hukumnya? Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Illa liman syahida lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali untuk siapa saja yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah seorang syahid. Kalau ada kesaksian dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka diperbolehkan. Seperti misalnya ketika Nabi alaihissalatu wassalam memberikan kesaksian kepada Umar dan Utsman bahwa keduanya adalah syahid tatkala beliau naik ke Gunung Uhud bersama siapa? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian berguncang Uhud. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Uskun Uhud." Tenang wahai Uhud. Walaysa alaika illa nabiyun wa siddiqun wa syahidan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tiada lain yang berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang syahid. Nabi alaihi wasallam mempersaksikan bahwa keduanya adalah syahid, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Maka boleh kita mengatakan Umar syahid, Utsman syahid, berdasarkan kesaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw ittafaqa bil ummah 'ala syahadati lahu bidzalik, atau untuk seseorang yang telah disepakati persaksiannya oleh umat ini, oleh para ulama, semua sepakat bahwa dia adalah syahid, maka diperbolehkan. Tidak ada khilaf di antara mereka bahwa fulan adalah syahid. Waqad tarjama al-Bukhari rahimahullahu taala li hadza biqaulih, dan al-Bukhari telah membuat sebuah bab dalam pembahasan ini biqaulihi, dengan mengatakan bab la yuqalu fulanun syahid, sebuah bab tentang tidak bolehnya mengatakan bahwa fulan adalah syahid. Kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, kita akan menjumpai bab tersebut, bab la yuqalu fulanun syahid. Sebuah bab yang menjelaskan tentang tidak bolehnya mengatakan fulanun syahid. Qala fil Fath Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, ay ala sabilil qata bidzalik, maksudnya tidak boleh memastikan persaksian tersebut, tidak boleh memastikan persaksiannya fulan seorang syahid, konsekuensinya dia akan masuk surga. Illa in kana bil wahyi, kecuali jika telah ditetapkan oleh wahyu, ada dasarnya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada, maka tidak boleh memberikan kesaksian yang seperti itu. Wa ka'annahu asyara ila hadits Umar annahu khotoba, dan sepertinya beliau mengisyaratkan kepada hadisnya Umar tatkala beliau berkhutbah Faqal, Umar mengatakan, takuluna fi maghazikum fulanun syahid. Umar mengingatkan pasukannya. Kata beliau, kalian telah mengatakan dalam berbagai pertempuran bahwa fulan adalah syahid. Wa mata fulanun syahidan. Dan fulan telah meninggal dalam keadaan syahid. Ya, langsung disebutkan orangnya. Wala'allahu qad yakunu qad awqara rahilatahu. Barangkali dia telah memberatkan tunggangannya. Alla la taqulu dzalikum, ketahuilah. Jangan kalian mengucapkan kata-kata seperti itu. Dilarang oleh beliau radhiyallahu anhu. Walakin qulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ucapkanlah sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mata fi sabilillah au qutila fahuwa syahid. Barang siapa meninggal di jalan Allah atau terbunuh di jalannya, maka dia seorang syahid. Dilarang oleh beliau, kemudian diberikan solusinya. Ucapkanlah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh langsung mentakyin orangnya, menentukan orangnya. Persis seperti yang sudah jelaskan pada poin yang pertama. Wa huwa haditsun hasan. Dan ini merupakan sebuah hadis yang hasan, derajatnya hasan. Akhrajahu Ahmad wa Sa'id Ibnu Mansur wa ghairuhuma min tariqi Muhammad bin Sirin an Abil Ajfa an Umar. Intaha kalamuhu. Selesai ucapan beliau rahimahullah. Baik, jadi ternyata kasus seperti ini pernah terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Sebagian orang langsung mengatakan seperti itu, fulan syahid, fulan syahid. Fulan meninggal dalam keadaan syahid. Maka dilarang oleh beliau rahimahullah radhiyallahu anhu. Dan diberikan jalan keluarnya. Katakanlah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian alasan yang kedua, kenapa pernyataan seperti itu dilarang? Kata beliau, "Walianna syahadata bisyai' la takunu illa an 'ilmin bihi." Kata beliau, dan juga karena tidak boleh memberikan persaksian terhadap sesuatu illa an 'ilmin bihi, kecuali jika dilandasi dengan ilmu. Tidak boleh memberikan sebuah kesaksian kecuali jika dilandasi dengan ilmu, dengan pengetahuan. Wa syartu qaunihil insani syahidan, sementara syarat seseorang mati dalam keadaan syahid, syaratnya apa? Kata beliau, an yuqatila li takunu kalimatullahi al-ulya, adalah dalam berperang dia memiliki niatan untuk meninggikan kalimat Allah. Dalam berperang dia harus memiliki niatan seperti itu. Wahya niyatun batinatun. Dan ini merupakan sebuah niatan batin, niatan yang ada dalam kalbu. La sabila ilal ilmi biha, yang tidak ada jalan untuk bisa mengetahuinya. Termasuk urusan gaib, perkara gaib. Ketika seorang memvonis fulan syahid, apakah dia bisa mengetahui, bisa memastikan bahwa niatannya sudah benar, ikhlas lillahi ta'ala, dia berjihad dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah? Tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang bisa memastikannya. Nah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal tersebut. Jangankan dalam sebuah jihad, sebuah amalan yang besar, butuh pengorbanan yang besar, perjuangan yang sangat berat, ya. Nah, jangan dalam permasalahan jihad, ya, sebuah amalan yang sangat berat, butuh perjuangan yang sangat besar dari seorang muslim. Ketika seorang muslim melakukan sebuah ibadah seperti ini, dalam majelis seperti ini, meskipun dengan posisi yang sama, sama-sama duduk bersila, dengan aktivitas yang sama, sama-sama menulis, sama-sama mendengarkan, tapi apakah kita bisa memastikan bahwa semua pahalanya sama? Tidak ada yang bisa memastikan. Sehingga kata para ulama, boleh jadi ada dua orang yang mengerjakan sholat berjamaah dalam sebuah shof, bahkan mereka berdampingan dengan gerakan-gerakan yang hampir sama, tapi pahala mereka berdua bainas samai wal ardi, perbedaannya seperti langit dan bumi. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam salah satu kitabnya, Minhajus Sunnah. Beliau mengatakan seperti itu. Apa gerangan yang membuat perbedaan pahala mereka begitu sangat mencolok, sangat besar? Tiada lain karena niatan keduanya yang berbeda. Yang satu ikhlas lillahi ta'ala, bisa konsen dalam sholatnya, khusyuk dalam sholatnya. Sementara yang satunya tidak bisa konsen dalam sholatnya. Pikirannya teringat dengan urusan duniawi. Kurang bisa ikhlas dalam melakukan sholat. Nah, demikian halnya dengan sebuah amalan yang sedang kita jalani saat ini. Kalau boleh ilmu, juga seperti itu. Ada yang niatannya sekedar sebagai kebiasaan, atau sekedar untuk mengikuti peraturan, tidak enak kalau absen dalam majelis ini. Ada juga yang masya Allah ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, untuk menghilangkan kejahilan, atau niatan-niatan baik yang lainnya. Ala kulli hal, semuanya memiliki pahala sesuai dengan niatannya masing-masing. Tidak bisa kita pukul rata. Semuanya di majelis ini memiliki pahala yang sama. Dan ini merupakan perkara yang gaib. Tidak hanya yang di majelis ini saja, tapi juga yang di luar majelis juga seperti itu. Mencakup berbagai macam ibadah dan semuanya, tidak hanya terkait dengan aktivitas thalabul ilm saja dan para penuntut ilmu. Semuanya, seluruh kaum muslimin seperti itu. Dalam berbagai ibadahnya tidak bisa kita ketahui bagaimana niatannya, bagaimana pahalanya, dan seterusnya. Nah, demikian halnya dengan apa yang sedang kita bahas juga seperti itu. Tidak bisa kita pastikan bahwa orang yang berjihad fisabilillah secara zahir nampak sebagai orang yang soleh, berjihad dengan fatwa para ulama, dengan bimbingan para ulama, dengan persiapan yang serius, yang sangat luar biasa, sesuai dengan adab-adab yang dituntunkan oleh Nabi alaihi wasallam. Tapi tidak bisa kita vonis bahwa kalau dia meninggal maka dia akan syahid. Boleh jadi dalam niatannya terselip sesuatu yang tidak baik, niatan-niatan yang buruk. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal tersebut. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, musyiran ila dhalik, tatkala beliau mengisyaratkan hal tersebut. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, matalul mujahidi fi sabilillah, kata beliau, perumpamaan seorang mujahid fi sabilillah, wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilih, dan Allah lebih mengetahui siapa saja yang berjihad di jalannya. Coba kita perhatikan, Nabi SAW mengatakan, wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilih, dan Allah lebih mengetahui siapa saja yang berjihad di jalannya. Beliau sendiri tidak bisa memastikan bahwa fulan kelak kalau meninggal akan mati syahid. Beliau menyerahkan sepenuhnya pengetahuan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan beliau juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, "Wallazi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, la yuklamu ahadun fi sabilillah, tidaklah seorang itu terluka di jalan Allah. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih, dan Allah lebih mengetahui siapa saja yang terluka di jalannya." Kembali beliau menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ja'a yaumul qiyamah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat nanti, wa kalmuhu yas'abu daman, dalam keadaan lukanya mengalirkan darah. Wal launu launud dam, warnanya adalah warna darah. Warrihu rihul misk, sementara baunya adalah bau minyak misk, minyak kasturi. Nah, syahid di sini Nabi alaihi wasallam kembali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa saja yang terluka di jalannya. Perkara gaib. Nabi alaihi wasallam saja tidak mengetahuinya, apalagi kita. Rawahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah. Kemudian dia mengatakan, "Walakin man kana zahiruhu shalah." Baik, kita telah mengetahui hukumnya. Adapun terkait dengan muamalah terhadap orang yang mati syahid, kata beliau, "Man kana zahiruhu shalah." Namun seorang yang secara zahir menampakkan kebaikan sebagai seorang muslim yang taat, berjihad dengan bimbingan para ulama, dengan persiapan yang serius dan korinah-korinah yang lainnya, kemudian dia meninggal dalam sebuah pertempuran, kata beliau, fa innana narju lahu dzalik, maka kita hanya bisa berharap dia mati syahid. Jadi maksimalnya kita hanya bisa berharap bahwa fulan telah mati syahid. Wala nashhadu lahu bihi, dan kita tidak bersaksi bahwa dia telah mati syahid. Wala nusiu bihi dhann, dan tidak pula kita berburuk sangka terhadapnya, mengatakan jangan-jangan fulan meninggal dalam keadaan niatannya tidak baik, dia memiliki niatan yang tidak baik untuk riya, untuk pamer, untuk mendapatkan pujian orang lain misalnya. Tidak boleh kita bersuudzon seperti itu, dengan catatan tadi, selama dia menampakkan sebagai seorang muslim yang baik. Maksimalnya kita hanya bisa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkannya sebagai para syuhada. Di sisi lain, kita tidak boleh bersuudzon terhadap orang tersebut dengan memberikan prasangka-prasangka seperti tadi. Waraja martabatun bainal martabataini, kata beliau, dan rasa harap adalah sebuah tingkatan yang berada di antara dua tingkatan. Raja berada di sebuah martabah, tingkatan, bainal martabataini, yang terletak di antara dua tingkatan. Yang pertama hulu atau ifrat, bersikap ekstrim dalam permasalahan ini, memvonis bahwa dia telah syahid. Kemudian tingkatan yang terbawah adalah tafrid, bermudah-mudahan dalam hal ini. Nah, dengan memberikan beberapa suudzon atau berbagai suudzon terhadap orang tersebut. Nah, sikap yang benar adalah di antara dua tingkatan tadi. Kita berharap semoga fulan mati syahid. Walakinna nu'amiluhu fid dunya bi ahkami syuhada, akan tetapi kita tetap memperlakukan orang yang mati tersebut di dunia bi ahkami syuhada, berdasarkan hukum para syuhada. Fa idza kana maqtulan fil jihad fi sabilillah, sehingga jika dia terbunuh dalam sebuah jihad fi sabilillah, dufina bidamihi fi thiyabih, maka dia dikubur dengan darah yang berlumuran di pakaiannya. Secara zahir dalam kehidupan ini kita perlakukan dia sebagai seorang syahid, dimakamkan dengan pakaian yang berlumuran darah. Min ghairi salatin alaih, tanpa disolati. Wa in kana min asyuhari ala khurin fa innahu yughassal wa yukaffan wa yusalla alaih. Namun jika termasuk syuhada yang lain, maksud beliau tidak meninggal dalam sebuah pertempuran, meninggal karena tenggelam, karena penyakit taun, atau yang lainnya, sebagaimana telah kita jelaskan tadi, maka jenazahnya tidak di jenazahnya tetap dimandikan, dikafani, kemudian disolati. Jadi ini hanya berlaku untuk seorang yang meninggal dalam sebuah pertempuran. Oh iya. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa pernyataan seperti ini dilarang? Kata beliau, wali annana lau syahidna li ahadin bi'ainihi annahu syahid. Dan seandainya kita memberikan persaksian kepada individu tertentu annahu syahid, bahwa dia telah mati syahid, lazima min tilkal syahadah an nashhad lahu bil jannah, maka dengan demikian berarti kita telah memberikan kesaksian bahwa dia akan masuk surga. Konsekuensinya, kita telah memberikan persaksian bahwa fulan kelak akan masuk surga. Jadi ternyata ada konsekuensi yang berlanjut, tidak hanya sampai situ. Ketika seorang mengatakan fulan syahid, berarti dia juga memberikan persaksian bahwa fulan kelak akan masuk surga. Wa hadza khilafu ma kana alaihi ahlu sunnah, dan yang demikian ini merupakan sebuah perbuatan yang menyelisihi prinsip ahlu sunnah. Fa innahum la yashhaduna bil jannah, karena sungguhnya mereka tidak pernah memberikan persaksian dengan surga kepada seseorang. Illa liman syahidalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wasfi au bi syakhsi, kecuali untuk siapa saja yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tertentu atau terhadap individu tertentu, yang sebelumnya telah beliau jelaskan pada poin yang pertama. Baik. Dan kita ingat ada sebuah hadis yang mengisahkan tentang kematian Utsman bin Mad'un. Tatkala beliau meninggal di sebuah rumah milik Ummul Ala. Ketika meninggal, maka Ummul Ala mengatakan kepada Nabi alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memuliakannya. Maka kemudian Nabi alaihi wasallam menegur Ummul Ala. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la arjulahul khair." Setelah ditegur, kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, maka sungguhnya aku hanya berharap kebaikan untuknya." Beliau mengatakan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi la adri ma yuf'alu bi." Kata beliau, "Dan demi Allah, aku tidak mengetahui ma yuf'alu bi, apa yang hendak aku jumpai di akhirat nanti. Aku akan diperlakukan seperti apa? Aku tidak mengetahui," kata Nabi alaihi wasallam. Jadi subhanallah. Bisa kita bayangkan, yang dipersaksikan adalah Utsman bin Mad'un, termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk para sahabat yang terlebih dahulu masuk Islam. Bahkan beliau termasuk salah seorang sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. Utamanya sangat luar biasa. Seorang sahabat yang ikut perang Badar. Dan sekian keutamaan yang lainnya. Tetap tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk memberikan persaksian tersebut kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala kelak akan memasukkannya ke dalam surga. Yang memberikan persaksian juga seperti itu, Ummul Ala, seorang sahabiah yang mulia di kalangan Ansor. Nabi SAW tetap tidak menerima persaksian tersebut. Ya subhanallah. Apalagi persaksian dari yang lainnya, yang jauh tentunya di bawah para sahabat. Seorang sahabat dengan keutamaan yang begitu besar seperti Utsman bin Mad'un tidak boleh ketika meninggal difonis akan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Apalagi orang biasa yang tidak punya istimewaan, tidak punya fadail. Dan demikian hanya dengan orang yang memberikan persaksian juga seperti itu. Dan dulu Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada seorang anak kecil meninggal, beliau mengatakan usfurun min asafiril jannah. Anak kecil ini yang belum balik kemudian meninggal, dia adalah seekor burung di antara burung-burung isfur di surga nanti, di jannah nanti. Lam ya'malis su', kata Aisyah, dia belum pernah sama sekali melakukan kejahatan, melakukan keburukan. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan au ghairu dzalik ya Aisyah, bagaimana kalau persaksian yang lain wahai Aisyah? Teguran dari Nabi alaihi wasallam. Padahal yang dipersaksikan adalah seorang anak kecil. Kata Aisyah, belum pernah sama sekali melakukan perbuatan jahat. Belum mukallaf. Yang mempersaksikan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Namun Nabi alaihi wasallam tetap tidak menerima persaksian tersebut, tidak membenarkannya. Tegur oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa vonis seperti itu adalah vonis yang salah dan tidak benar. Tidak bisa mengambil ibrah dari kisah tadi bahwa para sahabat pun tidak bisa divonis seperti itu. Tidak semua sahabat boleh divonis seperti itu. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki sekian banyak keutamaan. Sangat kontradiktif dengan apa yang terjadi di zaman ini. Ketika vonis-vonis seperti itu ditujukan untuk sembarang orang. Bahkan orang-orang yang jelas melakukan amalan yang menyelisih syariat Islam, jihad-jihad yang tidak syar'i, aksi-aksi kekerasan atau terorisme, divonis pelakunya sebagai seorang mujahid, seorang syahid ketika meninggal dunia. Sangat jauh dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tidak terbayangkan oleh kita ketika Nabi Alaihi Wasallam mendengar vonis yang seperti itu ditujukan kepada seorang teroris misalnya, yang amalnya seperti itu, yang mempersaksikan adalah orang-orang awam, orang-orang yang tidak tahu agama. Nah, jadi dengan demikian, ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum, terkait dengan permasalahan ini telah jelas hukumnya. Dan sekali lagi, tidak boleh seorang muslim memberikan kesaksian apakah dengan mengatakan bahwa fulan syahid atau ungkapan-ungkapan yang semisalnya, yang intinya bahwa fulan kelak akan masuk surga. Baik. Jadi sekali lagi, tidak hanya terbatas dengan ungkapan fulan syahid saja. Tadi berbagai ungkapan yang menunjukkan bahwa fulan kelak akan masuk ke dalam surga, seperti yang dicontohkan oleh Ummul Ala dalam kisah tadi. Dia mengatakan innallaha yukrimuhu, sungguh Allah Subhanahu wa taala kelak akan memuliakannya. Konsekuensinya, beliau kelak pasti akan masuk surga. Hukumnya sama. Nah, baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.